Kemarin kan saya sempat ke Bandung ya, sempat ke Bandung. Jadi di Bandung itu waktu ada kajian di sana, saya mampir ke rumah teduh yang punyanya Teh Iin itu. Itu subhanallah, situ pasien-pasien kanker, pasien-pasien penyakit berat itu luar biasa besar. Itu saya bilang ini kayaknya di sini cuman begini-begini aja, saya kan we have to do something gitu. Karena saya pergilah ke restoran yang organik, saya merancang di IG itu. Dan subhanallah sekarang udah mulai bergerak tuh. Maksudnya mereka bikin sekarang ramuan kunyit itu loh untuk dibagikan ke pasien kanker di sana. Asbab dari resep-resep yang ada. Jadi saya katakan masuk surga jangan sedih. Kalau Anda nanti sudah bisa makan almond, jangan pikirkan makan buat Anda sedih. Bagaimana almond itu bisa beredar di orang lain gitu loh. Gitu ya. Sehingga nanti minta sama Allah tuh jangan tanggung-tanggung, rezekinya berlimpah. Ada satu doa saya mungkin kalau Anda mau pakai silakan. Saya minta sama Allah, ya Allah, berikan aku ilmu yang luas, berikan aku ilmu yang bermanfaat, dan berikan aku harta yang berkah, yang berlimpah, dan izinkan aku untuk menghabiskannya di jalanmu. Doa saya begitu, salah satu doa saya. Sehingga nanti dari situ nanti Allah kasih terus gitu kepada kita. Dan kita memang gak ada kecintaan terhadap itu, kita cintanya sama Allah gitu teman-teman sekalian. Kalau udah kayak begitu asik banget. Jadi nanti suatu hari kelak mungkin sekarang dengan anggaran belum cukup, gak usah beli almond, tapi Anda berpikirnya bagaimana Anda bersedekah almond ini kepada pasien stroke someday gitu loh. Kan luar biasa. Anda yang sudah bisa bikin infus water di rumah, infus water maaf pakai buah-buah yang bagus, kan anggur, apel, segala macam. Pernahkah Anda berpikir untuk mensedekahkan itu ke orang lain gitu loh? Sehingga nanti apa? Anda dapat dari orang itu doanya. Ya. Jadi jangan, bahasanya itu jangan masuk surga sendirian. Ajak orang. Anda sudah tahu hidup sehat mulai sekarang. Pernah saya bilang bahwa di telegram saya katakan begini. Banyak orang gak paham bahwa sedekah itu yang terbaiknya, kita kan paham pada keluarga. Terbaik. Pada sedekah yang tidak kalah baiknya adalah sedekahlah, bersedekahlah kepada diri kita sendiri. Artinya kalau Anda makan kayak beginian, katakanlah kacang-kacang yang tadi misalkan yang bagus itu gitu ya. Anda makan itu dalam konteks Anda ingin bersedekah terbaik kepada diri Anda, maka Anda berpahala loh. Beda cerita dengan kita udah tahu ceritanya, ini gak sehat, itu gak, dimakan lagi. Saya katakan itu zolim luar biasa. Maka Islam mengenal apa? Makan itu yang halal, baik. Baik itu apa? Gak menyebabkan penyakit gitu loh. Nah ini sekarang banyak orang gak paham ya. Saya kemarin waktu ngisi di Bandung itu pedagangnya pada protes karena habis saya ngisi acara, jualan mereka gak laku. Cari solusi, saya katakan kepada teman-teman di Bandung, saya katakan mulai sekarang kalau nanti kita bikin kajian lagi, training mereka untuk bikin produk sehat, saya katakan. Customernya siapa? Kita customernya, beli itu. Ya. Seperti itu nanti ke depannya. Jadi nanti teman-teman mulai memperbaiki isi piringnya, isi gelasnya, dan isi kulkasnya. Ya. Siap enggak? Sehingga nanti apa? Kita bantu pemerintah juga sebenarnya sih. Artinya dengan ya kayak dokter sekarang kan saya katakan kasihan. Karena orang yang sakit bertambah terus, diobati pakai gitu-gitu aja gak perubahan. Dan dokter gak banyak cerita tentang makanan gitu loh. Betul gak? Makanya saya katakan kalau kita niatkan ini sebagai bagian kemaslahatan umat itu akan luar biasa. Sebagaimana saya pernah, dan cerita ini saya sering banget ceritakan. Dan saya mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Anda kembali. Saya cemburu dengan ada seorang Australia namanya Ali Banat. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ceritanya. Ali Banat yang 2015, Ali Banat ini seorang kaya, anak muda luar biasa kaya di Australia. Dia saat itu didiagnosa dokter kanker getah bening. Dan dokter katakan umurmu cuma 6 bulan kata dia. Kata dokternya di Australia. Apa yang terjadi? Ali Banat wakafin semua hartanya Pak Bu. Dan baru 2018 kemarin beliau meninggal. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah saya katakan. Dia bikin yayasan yang bergerak di Afrika. Namanya Muslim Around the World. Yang sekarang saya katakan dia lagi asik-asik insya Allah di alam kuburnya loh. Dengan pahala tadi. Maka saya katakan ini juga bisa jadi amal atau pahala jariah kita. Think. Ya Allah jadikan apa yang saya dapatkan ini bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Gitu. Apapun itu bentuknya. Kita bisa we can do gitu kan. Kalau kita mau. Ya. Buat apa? Buat orang lain. Dan gak usah peduli dengan orang lain lagi. Maksudnya orang yang ngomongin ini itu segala macam bodo amat lah. Saya pengen punya amal jariah. Sehingga nanti banyak orang yang mendoakan kita waktu mati gitu loh. Bukan nyumpahin kita. Oke, seperti itu. Nah, tadi kalau Anda teman-teman sudah mulai paham konsepnya. Maka makan yang kita makan itu mulai berpikir. Yang saya makan ini bisa jadi penyakit atau justru malah menyehatkan kita gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda mulai paham ini maka insya Allah isi piring di dapur, atau isi piring Anda ketika makan, isi gelasnya sudah mulai paham. Termasuk gini, saya kemarin ke Jogja dan sempat ke Imogiri.